Apakah kalau sudah mandi janabah perlu tidak wudu lagi jika hendak sholat? Apabila dia telah mandi junub dan menyempurnakan mandi janabahnya, maka yang sahih dari pendapat para ulama bahwa menghilangkan hadas besar telah menghilangkan hadas kecil. Nah, seorang dalam keadaan junub berarti dia dalam keadaan berhadas akbar. Apabila dia menghilangkannya dengan mandi, maka yang demikian sudah cukup, ya. Maka tidak diperlukan lagi bagi dia untuk berwudu setelah mandi. Nah, dan ini pendapat mayoritas para ulama. Nah, berdasarkan beberapa riwayat, di antara hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, ketika beliau menjelaskan tentang mandinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana yufrigul ma'ala jasadihi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menuangkan air di seluruh tubuhnya. Kemudian setelah selesai, kata Jabir, thumma ammana fi thawbin. Kemudian beliau mengimami kami, ya, dengan memakai sebuah pakaian. Yang menjadi syahid di sini bahwa tidak disebutkan oleh Jabir bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mandi beliau berwudu. Tidak disebutkan. Namun yang disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi, kemudian setelah itu beliau mengimami kaum muslimin, menunjukkan bahwa tidak diperlukan wudu setelah seorang itu mandi. Namun yang sunnah, yang afdal, yang sempurna, apabila seorang mandi junub tentu diawali dengan berwudu. Ini yang afdal yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Tolong sebutkan urutan-urutan mandi, janabah dan niatnya. Kesimpulannya bahwa mandi janabah niat-niat dalam hati tentunya, ya. Dan tidak ada lafaz-lafaz tertentu pada saat seorang hendak mandi junub. Kemudian pada saat dia mandi, maka dia terlebih dahulu membersihkan apa yang ada di sekitar kemaluannya, kemaluan dan yang ada di sekitarnya. Dia bersihkan terlebih dahulu. Naam, kalau ada sabun dia bersihkan dengan sabun, agar kemudian setelah itu dia tidak menyentuhnya lagi. Setelah itu dia berwudu. Dan pada saat dia berwudu, dia boleh berwudu tanpa membasuh kaki, karena membasuh kakinya diakhirkan, atau dia berwudu seluruhnya lengkap seperti berwudunya seorang hendak mengerjakan sholat. Kemudian setelah itu dia pun mandi, ya, memulai dari bagian kanan, naam, kemudian yang kiri, dan begitu seterusnya sebanyak 3 kali, kemudian membasuh seluruh tubuh dan seterusnya. Nah, maka dengan demikian sempurnalah mandi janabahnya. Nah, apakah disyaratkan dia berkumur-kumur? Ya, afdalnya dia berkumur-kumur. Nah, ya, dan pada saat dia berwudu sebenarnya dia telah melakukan itu. Demikian pula pada saat berwudu dia telah beristinsyak. Nah, maka setelah dia membasuh seluruh tubuhnya, yang jelas inti dari mandi tersebut, apa itu mandi janabah atau yang lainnya, adalah membasahi seluruh tubuh. Dari atas ujung rambut sampai ujung kaki. Apabila seluruhnya telah basah, dan lebih afdal lagi disertai dengan dalk, dia menggosoknya, membersihkannya. Nah, yang demikian lebih afdal. Wallahu ta'ala 'alam.